آله وأصحابه من والاه ما بعد. Kemarin terakhir bait-bait beliau yang mengingatkan bahayanya melepaskan pandangan malas salam ada fakta dan lahadatuhu waqfan ala talalin yudhan jamilah, bosan selamat lalu pandangan matanya lepas tergantung terpikat kepada puing-puing atau bukit atau gundukan pasir yang dikiranya yani, nah bangunan atau gunung yang indah. Mazala yatbi'u israhu lahzatihi, dan senantiasa dia mengikutkan, mengiringkan kesenangan lahzatihi, yakni memuaskan nafsunya untuk dengan memandang hatta tashakhata bainahunna qatila, sampai akhirnya dia jatuh sebagai korban di antara pandangan-pandangan matanya tersebut. Terakhir juga beliau sebutkan bahwa menyusul melepaskan pandangan berturut-turut itu membuat luka di atas luka, luka di dalam hati, bukan luka berdarah tapi akhirnya bertumpuk sesuatu yang artinya apa namanya, rasa sakit, kecewa, sedih, tidak bisa sampai kepada apa yang dia lihat tadi yang disebutkan oleh beliau tadi. Wa minal ajab anna lahdhatan nadhir sahmun la yasilu ilal mandhur ilaih, panah beracun atau panah yang tidak sampai kepada sasaran yang dia lihat, tidak sampai mengenai sosok yang dia lihat. Artinya orang yang dilihat yang entah itu yang berjilbab atau yang tidak berjilbab, tidak masuk ke hatinya apa yang masuk ke dalam hati kita gitu. Yang justru terpengaruh orang yang memandangnya. Fadabas tatar fakabil lahal wal buka, lalu engkau bunuh, engkau sembelih pandangan matamu dengan lirikan-lirikan dan tangis. Fal qalbu minka dzabihun ayya dzabih, hatimu menjadi korban yang benar, korban luka di atas luka. Wa qatila ihsanam khamsul lahdhat aysar min dawamil hasarat, menahan pandangan itu lebih mudah daripada penyesalan kecewaan yang tidak kunjung henti. Ya kalau sampai tertarik misalnya datang melamar diterima, kalau enggak banyak yang akhirnya kecewa atau bunuh diri atau jadi gila. Baik. Qala rahimahullah faslun. Wa ammal khatarat, pintu yang kedua, madkhal al-ma'asi, madkhal al-khatarat, bisikan-bisikan hati pikiran, lintasan-lintasan pikiran. Wa ammal khatarat fasya'nuha as'ab, fasya'nuha as'ab, ini lebih sulit. Kalau pandangan mata kita bisa mengendalikannya, kalau lintasan pikiran lebih sulit dan juga lebih berbahaya. Fa innaha mabda'ul khairi wasyarr, Karena khatarat itu adalah pangkal kebaikan dan kejelekan. Dari situ bermulanya niat yang baik, niat yang jelek. Wa minha tatawalladul iradat wal himam wal azaim. Dan dari bisikan-bisikan hati, bisikan-bisikan jiwa inilah munculnya iradat, berbagai keinginan, berbagai himam. Setelah ada keinginan, muncul ada tekad. Ada cita-cita. Setelah itu muncul azain, tekad yang kuat. Maknanya hampir sama, tapi ini himam lebih kuat daripada iradah. Azimah lebih kuat daripada himam, daripada himmah. Itu muncul dari bisikan-bisikan jiwa atau lintasan-lintasan pikiran yang masuk dalam pikiran kita. Faman ra'a khataratihi malaka zimama nafsihi wa qahara hawa. Siapa yang mampu untuk ra'a, menjaga, memerhatikan bisikan-bisikan hatinya, pikiran-pikirannya, niscaya dia mampu menguasai, mengendalikan, memegang tali kekang hawa nafsunya. Wa qahara hawa. Dan dia mampu untuk menundukkan, mengalahkan dorongan-dorongan keinginannya. Semua hal. Bukan hanya dari enam, ya, masalah perzinaan dan sejenisnya. Dalam dorongan yang lain itu. Merampok, mencuri, itu kan munculnya dari ini tadi. Ada khatarat dalam hatinya melihat, wah makanan itu lezat, ini barang itu bagus. Nah, ada niat, ada keinginan, kemudian muncul himmah. Gimana kalau saya punya itu? Akhirnya, aduh. Nah. Jadi jangan hanya dibayangkan bahwa ini terkait dengan bahaya. Nah, dosa zina saja tidak. Kalau man ghalabathu khataratuhu, fahawahu wa nafsuhu lahu aghlab. Siapa yang dikalahkan oleh bisikan pikiran, bisikan hatinya, atau hatinya lintasan-lintasan pikirannya, maka hawa nafsu, hawa, keinginan-keinginan, dorongan-dorongan yang ada di dalam dirinya dan nafsunya itu lebih aghlab, artinya lebih bisa menguasai dia, mengalahkan dia. Wa man istahana bil khatarat, siapa yang memandang remeh lintasan-lintasan pikiran ini, qadathu qahran atau qasran ilal halakah. Nah, maka lintasan-lintasan pikiran itu, bayangan-bayangan pikiran ini akan menyeret dia ke dalam kebinasaan. Wala tazalu khataratu tataraddadu 'alal qalbi hatta tasira munan batilah. Dan bayangan-bayangan pikiran itu terus akan berdatangan, bermunculan, masuk terus ke dalam hati, sampai akhirnya bayangan-bayangan pikiran ini menjadi angan-angan yang batin, angan-angan yang kosong, menjadi angan-angan. Mulai dari senang, senang melamun. Kenapa pandangan? Bisa pandangan itu, entah itu terhadap sosok yang namanya rupa, entah itu yang laki-laki dipandang oleh perempuan, atau yang perempuan dipandang oleh laki-laki, atau benda yang menarik, harta, entah motor, kendaraan, ataupun rumah. Nah, itu akan menimbulkan bayangan pikiran, kemudian ada keinginan bagaimana caranya supaya untuk mendapatkannya. Kalau dia merasa tidak punya jalan, mencari jalan pintas, mencuri atau merampok, ya. Ini jangan lintasan yang seperti ini diarahkan ke hanya ke dalam satu saja. Sahwat zina, tidak. Qala rahimahullah, qala wal ladzina kafaru a'maluhum ka sarabin biqi'atin, yang dimaksudkan jadi oleh beliau kalimat dari ka sarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'an. Jadi seperti orang yang ini, seperti sebuah fata morgana di daratan yang dikira oleh orang yang kehausan adalah air. Ketika hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Ketika dia datang di tempat tersebut, ternyata tidak dia temukan apa-apa, bukan ayat. Wa wajadallaha indahu fawafahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Nah, dan dia dapati Allah di sisinya dan menyempurnakan semua perhitungannya, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Qala wa akhasun nasi himmatan, orang yang paling akhas, rendah cita-citanya, kemauannya, paling hina. Wa awda'ahum nafsan, dan yang paling rendah jiwanya adalah man radiyah minal hasa'ik bil amani al kadibah, min bil amani al kadibah. Orang yang rida, merasa puas, sudah puas, sudah merasa cukup, senang dengan kenyataan-kenyataan yang dia peroleh, yang itu semua berupa mimpi atau angan-angan yang kosong. Merasa puas dengan angan-angan yang kosong, dianggapnya itulah kenyataan sudah. Ada seperti ini, ada. Nah, kan ini apa namanya, orang-orang yang kalah. Kan orang-orang yang kalah seperti ini, tidak mampu dia untuk mendapatkan harta, akhirnya berangan-angan. Nanti seperti ini dicontohkan oleh beliau, seperti orang makan enggak kesampaian, kenapa? Akhirnya membayangkan, nah, dalam pikirannya ada makanan yang lezat, sudah sebutlah sate kelataknya, apalagi tengklengnya, sudah terbayang dia, mending dia nikmati sendiri sudah, sambil mungkin memeluk gulingnya atau bantalnya, sudah pokoknya dia nikmati, kenyang dia sudah dengan angan-angan tersebut. Kan ini kan orang yang kalah seperti ini. Terlalu miskinnya, tidak punya merasa, tidak punya apa-apa. Seperti itu juga. Dan lebih. Seperti itu dalam hal makanan. Rumah juga seperti itu. Atau lagi kendaraan. Apalagi sampai pada pasangan. Ya tidak dapat, ya sudah, dibayangkan saja yang dilihat tadi. Yang dilihat di jalan, di pinggir jalan, yang berdiri, tidak bergerak-gerak. Atau yang seliweran di depan matanya. Terlihat, tertarik, sudah. Karena merasa enggak punya, enggak mungkin dia miliki, punya orang misalnya. Ya udah dibayangkan. Ada yang merasa sudah itu merupakan sudah sebuah kesenangan. Nah, ini kata beliau, akhasun nas wa adha'uhum nafsan. Man radiya min al-haqa'iq bil amani al-kadhibah. Yang merasa puas, sudah cukup puas dengan kenyataan yang berupa angan-angan yang kosong. Wastajlabaha li nafsihi wa tajal wa tahalla biha. Dan dia mengundangnya, memasukkannya ke dalam dirinya, dan bahkan merasa lezat, merasa manis dengan angan-angan kosong ini. Wahiya la amrullahi ru'usu amwalil muflisin. Demi Allah, sungguh yang seperti ini adalah modal orang-orang yang bangkrut. Orang-orang yang sudah betul-betul kehabisan. Tidak punya apa-apa. Matajirul battalin. Dan barang dagangan orang para penganggur. Saat perdagangan orang-orang pengangguran. Ya, enggak ada lain, ya. Enggak bisa usaha, sudah membayangkan. Ya, ini mati punya mobil, punya motor, punya sepeda lah sudah. Nah. Ya, saking enggak punya apa-apa lagi. Wa hiya qutun nafsil farighah, dan ini angan-angan yang kosong ini adalah bahan makanan pokok jiwa-jiwa yang kosong. Qutun nafsi al-farighah, bahan makanan pokok jiwa-jiwa yang kosong. Nah, kalau sudah jiwa itu kosong, enggak ada lagi diisi selain ini, angan-angan, berangan-angan, malas kerja. Allati qad qana'at min al-wasli. Allati qad qana'at min al-wasli bi zawratil khayal, yaitu jiwa-jiwa yang sudah merasa puas. Sudah merasa puas bisa berhubungan dengan bizauratil khayal, sampai itu meraih kesenangan dengan khayalan-khayalan palsu, angan-angan yang palsu. Wa minal haqa'iq bi kawatibil amal, dan mendapatkan kenyataan yang berupa harapan-harapan yang kosong. Kama qala syair, amani min su'da riwa'un 'ala dhama, saqatna biha su'da 'ala dhama'in bardan muna. Amani min su'da, angan-angan dari su'da yang ini mengangankan wanita yang bernama Su'da. Riwa'un itu sebuah, bagaikan sebuah apa? Sebuah air segar bagi orang yang kehausan. Dia berikan, Su'da berikan kami minum dengan angan-angan tersebut. Aladzama'in bardan, karena kehausan, air yang dingin yang berupa harapan. Intakun haqqan, kalau seandainya itu benar, takun ahsanal muna, sungguh itu adalah angan-angan yang paling baik, angan-angan yang paling indah. Wa illa, artinya kalau misalnya terjadi kenyataan, alangkah indahnya angan-angan tadi. Wa illa, kalau tidak, faqad ishna bima biha zamanan raghdan, kalaupun enggak kesampaian, kami sudah puas dengan selama ini merasakan nikmatnya angan-angan itu. Sedih kan? Jadi dia merasa enggak, sudah enggak kedapatan, dia sudah membayangkan orangnya saja sudahlah. Sudah cukup nih. Karena enggak mungkin kerasa, mungkin ada orang anak orang kaya, anak orang berpangkat misalnya. Ya. Tapi nah, itu. Ya. Nah, ini keadaan orang-orang yang bangkrut ini tadi, yang merasa cukup dengan angan-angan yang kosong. Harapan-harapan yang semu. Wa huwa adarru syai'in 'alal insan. Dan ini adalah perkara yang paling merugikan seseorang. Wa yatawalladu minal ajzi wal kasal. Yang seperti ini, artinya angan-angan itu tadi yang dikatakan oleh beliau bahan makanan pokok jiwa-jiwa yang kosong, yang sudah, yang merasa cukup puas. Ya. Nah, dengan ini apa namanya, mencapai hal-hal yang apa, berasal dari apa namanya, bisa berhubungan dengan nah, khayalan-khayalan yang palsu, jiwa-jiwa yang kosong. Berangkatnya, munculnya angan-angan yang seperti ini adalah minal ajzi wal kasal, dari ketidakmampuan, merasa tidak mampu, merasa lemah, udah pesimis duluan, nggak ada jiwa ingin menangnya, udah minder duluan. Ya, ajiz wal kasal, dan malas, sudah malas, putus asa adalah sudah seperti ini, sudah cukup ya. Tadi katanya intakun haqqan takun ahsanal muna wa illa faqad isna bihar zamanan raghdan, kalaupun enggak berhasil ya sudah, kami sudah merasakan nikmat kesenangan selama ini dengan angan-angan mengangankan dia. Nah, qala wa tuwallidu at-tafriit wal hasrat wan nadam, dan penyakit ini tadi munculnya apa? Karena ketidakmampuan, merasa lemah dan malas. Dan malas. Nah, penyakit itu kemudian melahirkan apa? Melahirkan sikap tafriit. Melahirkan, memunculkan sikap tafriit, meremehkan. Artinya dia melakukan sesuatu serba kurang, tidak mau maksimal. Tidak mau maksimal. Kemudian apa? Hasrah, kecewa, wan nadam, menyesal. Nah, akibat dari malas dan merasa tidak mampu, memunculkan apa, angan-angan itu tadi, dan melahirkan apa, sikap tafrid, hasrah dan nadam. Menjadi serba kurang di dalam melaksanakan sesuatu, tidak mau maksimal, kemudian kecewa dan melahirkan penyesalan. Wal mutamanni, dan orang yang mutamanni, yang berangan-angan, lamma fatahu mubasyaratul haqiqah, ketika luput dari dia, gagal untuk langsung meraih hakikat di jismi, artinya mengupayakan meraih yang diinginkannya itu secara nyata, hawwala suratahu fi qalbihi, karena tidak merasa tidak mampu, gagal dia untuk betul-betul mengejarnya, mendapatkannya. Dia upayakan untuk meletakkan gambaran dari hakikat yang dia lihat itu, yang dia inginkan itu, ke dalam hatinya. Paham kan? Ketika dia pingin kaya, pingin punya mobil, enggak kesampaian. Mobil itu, wah bagus ya mobil itu ya. Gimana kalau saya punya? Enggak merasa, gimana, karena dia merasa tidak punya sesuatu untuk meraih itu, akhirnya dia bayangkan aja mobil itu. Cukuplah. Dan dia merasa puas. Kalaupun enggak kesampaian, dia sudah merasa puas. Selama ini dia sudah merasa punya mobil. Padahal dalam angan-angan. dalam khayal. Qala wa anaqaha wa dammaha ilaihi. Dia dekat, dia rangkul, dia gabungkan pada dirinya, dia nah. Seakan-akan kalau misalnya itu apa namanya? Misalnya apa? Nah, mobil itu ya mungkin kendaraan atau sepeda itu diciuminya, dipeluknya, pokoknya itu wah merasa sudah. Fakana abi sali suratin wahmiyah. Dia merasa puas. Berhasil meraih dengan gambaran-gambaran yang semu. Khayaliyah. Yang sifatnya khayalah. Sawaraha fikruhu. Yang dibentuk oleh pemikirannya, oleh alam pikirannya. Paham ini ya? Nah, ini kenyataan. Realita di sekeliling kita banyak. Nah, orang-orang yang tersinggirkan, orang-orang yang merasa dia sudah, kalau mungkin kita baca atau apa, mungkin kadang-kadang diungkap oleh mereka dalam mungkin sastra, ya, dalam mungkin syair-syair, lagu. Nah, wadalika la yujli alaihi syai'an, dan itu tidak ada gunanya sedikit pun bagi dia. Wa inna masaluhum masalul ja'i'. Perumpamaan dia seperti perumpamaan orang yang lapar elnam, lapar wadzam'an dan kehausan. Yusawwiru fi wahmihi suratat ta'am wasyarab. Kiyabana, dia munculkan dalam benaknya orang kelaparan enggak punya apa-apa. Orang kelaparan, haus, enggak punya apa-apa untuk bisa membeli makanan, enggak bisa untuk sesuatu untuk mendapatkan makanan. Tapi enggak gila. Paham ya? Enggak gila. Kalau orang enggak gila, enggak gelandangan. Kalau orang gelandangan atau orang gila kan dia bisa cari tong sampah. Dia cari, dia buka. Sisa-sisa apapun dia ambil. Tapi ini orangnya waras. Dalam artian dia, nah, pikirannya normal. Cuma merasa sudah enggak punya apa-apa untuk bisa mendapatkan makanan dan minum. Akhirnya apa? Karena ada dua ini tadi, penyakit ini tadi. Al-ajiz wal-kas. Malas dan tidak mampu. Akhirnya apa? Dia munculkan dalam benaknya surat at-ta'am wasyarab, makanan yang lezat lewat di rumah makan Padang misalnya. Masya Allah, ada rendangnya, ada nasinya, ada sayurnya, ikannya. Dah lihat-lihat, lewat sengaja lewat, ya, lewat. Mau beli nggak punya uang, nggak bisa kerja untuk saya dapatkan apa? Akhirnya sudah dilihat puas, pergi, tinggal duduk, dah. Lamun-lamun sendiri tahu-tahu udah merasa kenyang ya. Nah. Kadang-kadang kita sebagian kita pernah merasakan seperti ini, melakukan seperti ini. Hayal udahlah, yang penting gini ya udah dinikmati saja. Qala wa huwa la ya'kul wa la yashrab, dalam keadaan dia tidak makan, tidak minum. Dalam keadaan dia tidak makan dan tidak minum. Wasukunu ila zalika wastijlabuhu. Wastihla'uhum, merasa tenang kepada hal itu, cenderung artinya lebih memilih, lebih suka kepada keadaan itu. Wastihla'uhum, dan menganggapnya manis, menganggapnya enak, merasa lezat dengan bayangan ini tadi. Yadullu ala kasaratin nafsi wa wadu'atiha, artinya orang yang merasa puas dengan alam khayalnya seperti ini, itu sudah menunjukkan apa? Rendahnya jiwanya dan hinanya jiwa tersebut. Nah, itu rugi. Malah kerugian besar. Wa inna masyarafun nafsi wa zaka'uha. Adapun jenis mulianya hak jiwa, sucinya sebuah jiwa, wa taharatuha wa uluha, bersihnya jiwa dan tingginya jiwa, bi an yanfiya anha kulla hatratin. Itu dengan menafikan dari jiwa tersebut semua bentuk bisikan angan-angan, bayangan-bayangan pikiran yang la hakikat laha, yang tidak ada hakikatnya. Yang tidak ada hakikatnya. Lain dengan berencana. Ya, orang berencana itu kan punya kalkulasi perhitungan. Taktis, ya kan? Dia nah, hitung. Ini besok mau buat bubur jagung lagi ini. Tadi banyak alhamdulillah. Kan baik kan? Banyak sama-sama. Yang mau buat besok ada kain, ada besok masuk ini mau diapakan ini? Ini perencana. Lain dengan orang yang enggak punya apa-apa, pinginnya jadi juragan konveksi, menghayal. Besok kalau ada punya kain begini, nah. Jadi miliarder saat itu juga. Nah, qala rahimahullah. Nah, bersihnya jiwa, sucinya jiwa, dan tingginya jiwa itulah dengan menafikan semua bentuk khayalan yang tidak ada hakikatnya ini. Wala yardha'an yukhtiraha bibalih. Dan dia tidak rida kalau itu masuk ke dalam pikirannya. Wa ya'ni kulli nafsihim minha. Nah. Dan dia merasa yang tidak suka, ya berusaha untuk melepaskan jiwanya dari hal tersebut. Enggak senang dengan kalau masuk angan-angan khayal-khayal yang seperti ini. Nah, ini yang saya ingatkan kepada para thalabah, ya. Nah, di saat-saat usia muda, apa namanya, syabab seperti itu, kemudian sudah mulai, ya, namanya pergaulan, dan juga syaitan sangat haris, ya, untuk menggelincirkan para syabab. Usaha hal-hal yang seperti itu jauhkan dengan menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang positif lah. Nah, mungkin apa namanya, olahraga, ataupun dia alihkan ke membaca yang lain, atau dia ketika mungkin dalam keadaan sendirian sudah selesai pelajaran atau apa, muncul pikiran-pikiran seperti itu, ingat kedua orang tuanya, doa untuk mereka, ataupun untuk apa, berzikir pada Allah dengan mengulang-ulang apa tadi yang gagal. Mungkin dalam setoran manzil, setoran sabki, ataupun hafalannya. Nah, itu bisa menghilangkan pikiran-pikiran. Qala rahimahullah, summal khatarat ba'du aqsamun. Nah, kemudian khatarat-khatarat itu setelahnya ada beberapa bagian lagi. Saduru ala arba'ati usul. Bertumbuh pada empat pokok, empat landasan. Khatarat yastajlibu biha manafi'ad dunya. Artinya bayangan-bayangan pikiran itu, ya, di satu sisi memang ada yang seperti itu, di sisi lain ada dia, nah, ada pembagian-pembagian lagi. Ada yang bayangan-bayangan pikiran itu yang dengan pikiran-pikirannya tadi mengundang manfaat, artinya seseorang itu mendatangkan manfaat untuk dunianya. Itu yang saya katakan tadi apa? Rencana. Ya, rencana tadi. Perencanaan, ya, perhitungannya. Nah, besok ambil susu berapa ini, kata Pak Usman. Nah, berapa tot, berapa kilo, nah, ya. Nah, ini yang juga anda. Artinya itu ada perencanaan, bukan kayak khatarat yang asal-asal, karena yakin insya Allah besok. Wa khatarat yastadfi'u biha madaru dunia. Dan bayangan-bayangan pikiran yang dengan itu dia menolak madarat dari dunianya. Artinya apa yang dia harus lakukan supaya dia terhindar dari penyakit misalnya, biar apa, rumahnya tidak kebanjiran, ini gimana caranya, tidak rumahnya ini penuh dengan nyamuk lagi, masuk tikus lagi, ini kan hal-hal seperti itu. Wa khatarat yastajlibu biha masaliha akhiratihi. Dan bayangan-bayangan pikiran yang dengan itu dia mendatangkan maslahat untuk akhiratnya. Apa yang saya mau, apa saya sekarang ini, apa yang sudah saya persiapkan untuk akhirat, pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh Allah di akhir nanti, apa yang sudah saya siapkan. Ini kan berpikir juga masuk dalam angan-angan setelah baca misalnya, kemudian baca sirah Nabi atau melihat kejadian, apalagi yang baru sekarang kita sama-sama merasakan sedihan dari sebagian ikhwah. Nah, beliau yang kehilangan anak, kita pun juga turut merasakan sedihnya. Nah, tinggal apa yang akan kita persiapkan untuk menghadapi yang seperti di akhirat nanti. Wa khataratun yastarbi'u biha madar akhirati. Dan pikiran-pikiran yang dengan itu dia berusaha untuk menolak mudarat yang merugikan akhiratnya. Ini empat hal khatarat itu tadi, di samping yang tadi. Falyahtur khataratihi wa afkarahu wa humumahu fi hadhihi al-aqsamil arba'ah. Nah, dia batasilah hendaknya Artinya kalau memang dia mau memasukkan punya pikiran, bayangan-bayangan pikiran, hendaknya pada empat hal ini saja. Demi untuk kepentingan dunia dan akhirat, atau untuk menolak mudarat dunia dan akhirat. Itu. Maka hendaknya seorang itu memusatkan lintasan bayangan pikirannya dan bisikan-bisikan jiwanya dan lintasan-lintasan pikirannya, wahumu mahu, cita-citanya, tekadnya di pada empat hal ini. Faidan hasarat lahu fiha amkana ijtima'uhu minha walam yatrukhu li ghairi. Kalau memang misalnya memungkinkan baginya untuk terpusat pada empat hal ini, maka kalau memang bisa dia, artinya terpusat, dia pusatkan kepada empat hal ini, maka sangat memungkinkan untuk dia menyatukan itu semua. Dan jangan dia biarkan, jangan dia tinggalkan, jangan dia berikan kepada yang lain. Artinya pikirannya itu jangan dibuat ke yang lain. Kalau dia bisa memfokuskan pada empat hal ini, jangan dia serahkan kepada yang lain pikirannya tersebut. Jangan lagi ke atas misalnya. Wa idza tazahamat alaihi al-khataratu litazahumi muta'alliqatiha. Baik, di sini disebutkan oleh beliau. Fa idzan hasarat lahu fiha fama amkana ijtima'uhu minha lam yatrukhu li ghairihi. Ini apa-apa yang bisa memungkinkan untuk mengumpulkannya dari empat hal ini, janganlah dia berikan kepada yang lain. Tapi kalau idza tazahamat, kalau misalnya berbenturan khatarat-khatarat tersebut, litazahu min muta'alliqatiha, karena berbenturan pula yakni hal-hal yang terkait dengannya, qaddim, maka hendaknya dia qaddam, qaddam al-aham fal-aham alladhi yakhsha fawtahu. Qaddam al-aham alladhi yakhsha fawtahu wa akhir atau akhar alladhi laisa bi aham wala yakhafu fawtahu. Dari perkara tersebut, kalau misalnya berbenturan yakni hal-hal yang terkait dengannya, menyebabkan berbenturan pula bayangan-bayangan pikiran tersebut, maka dahulukan mana yang lebih penting. Dari semua ini yang lebih penting adalah maslahat untuk di akhirat dan mudarat istidfa madar fil akhirah. Mendatangkan maslahat untuk akhirat dan menolak mudarat di akhirat. Ini yang paling penting. Ini yang paling ahab. Kalau lebih apa lagi dari dua hal ini tadi, menolak bahaya, menolak hal-hal yang merugikan di akhirat, itu lebih utama. Apa yang artinya menyebabkan kita bisa kehilangan akhirat, itu lebih rentan kita untuk terjerumus dalam kezaliman, kesalahan, maka hal ini yang lebih diperhatikan oleh kita dalam hal ketika mungkin hal-hal ini semua berbenturan. Jangan sampai kita ingin mendapatkan maslahat di akhirat, kan ini biasanya keinginan kita kan ini. Ingin mendapatkan maslahat, tapi kita lupa dengan yang madar ini tadi. Akhirnya gara-gara kita yang terlalu terpacu, lupa kalau ternyata menyinggung orang lain. Akhirnya merugikan akhirat kita. Ini yang mungkin lebih difokuskan, lebih diutamakan juga. Setelah itu apa? Akhir alladzi laisa bi aham wa la yakhafu fawtahu. Tunda. Akhirkan mana yang tidak terlalu penting dan tidak dikhawatirkan kehilangan itu. Ini masalah-masalah apa? Manafi'ul dunia. Insyaallah tidak akan kehilangan lah kita. Selama badan masih harta, kalau misalnya dalam urusan mencari harta misalnya, selalu menyebutkan harta, walaupun orang itu punya tinggal kepala, yang lain anggota tubuhnya cacat, masih bisa cari duit. Ya, masih bisa cari uang. Percaya enggak? Banyak-banyak cerita, banyak-banyak. Ya, lihat keluar sana. Ada orang yang enggak punya kaki bisa sampai mendaki gunung. Mendaki gunung. Kita pun juga lihat di sekitar kita. Ikhwan lain enggak punya tangan, enggak punya kaki, bisa berenang. Ada yang juga enggak punya kaki bisa juara olimpiade lari. Artinya mudah untuk menjadi arti kalau orang itu mau. ya. Nah, enggak usah merasa kesulitan untuk cari uang. Nah, mencari iman, keridhaan Allah itu yang paling sulit. Nah, apalagi apa? Nah, ya memang punya kemampuan, ya, punya latar belakang, cerdas, nyawa, dapatkan warisan, masya Allah, mudah. Ya, jangan sampai kita tertipu dengan urusan ini. Qala rahimahullah, baqiya qisman akharan. Tersisa dua bagian yang lainnya. Ahaduhuma muhimmun la yafut. Wasani ghairu muhim walakin lahu yafut. Nah, dari dua bagian itu ada yang penting tidak hilang, yang kedua tidak penting tapi bisa hilang. Apalagi maksud beliau. Nah, fafikullin minhuma ma yadu ila taqdimihi. Masing-masing dari dua bagian ini tadi, perkara penting yang dia bisa hilang, yang kedua perkara tidak penting tapi tidak akan hilang. Masing-masing dari dua bagian ini itu mengajak untuk mendahulukannya. Mana yang didahulukan? Fahuna yaqa'u taraddud wal hayrah. Nah, di sinilah kita jatuh ke dalam kebingungan dan bimbang. Mana yang kita dahulukan? Perkara penting yang dia tidak akan hilang, perkara tidak penting tapi dia hilang. Fa in qaddama al muhim, kalau dia dahulukan perkara yang penting, khasyya fawata ma dunah, karena khawatir kehilangan apa yang di bawahnya atau yang selain itu. Nah, artinya fa in qaddama al muhim khasyya fawata ma dunah, kalau dia mendahulukan yang penting, dia khawatir bisa hilang nanti yang selain itu. Wa in qaddama maduna fatahu al-istighlalu bihi anil muhim. Tapi kalau dia dahulukan yang lebih rendah ini tadi, madunahu, dia akan disibukkan dengan perkara yang dunah ini tadi dari perkara yang penting. Nah, yang disibukkan dari perkara yang apa namanya, yang madunahu tadi. Ini madunahu ini bisa perkara-perkara yang rendah atau yang di luar perkara-perkara yang muhim tadi. Nah, kalau dia menyenik pegang yang muhim, dia khawatir nanti bisa hilang yang lainnya. Bisa terbayang ini, karena ini dalam urusan dunia lah. Kalau dia fokus ke sini, nanti yang ini gagal. Hatta dalam urusan dunia saja, apalagi dalam urusan dunia dan akhirat. Nah, kalau dia duduk saja di majelis ilmu, bisa. Nah, ya, bisa dihilang bisnisnya atau yang lainnya atau yang lainnya. Wa in qaddama maduna, kalau dia dahulukan apa yang selain itu, maka dia akan disibukkan dengan perkara yang ini tadi dari hal-hal yang muhim. Wa kadzalika ya'ridu lahu amran, demikian pula datang kepadanya dua hal. La yumkinu jam'u bainahuma, yang tidak mungkin dia satukan. Wala yahsulu ahaduhuma illa bitafwitil akhar, dan tidak akan mungkin dia mendapatkan salah satu dari keduanya kecuali membuang yang lain. Paham ini? Ada perkara-perkara yang tidak mungkin disatukan antara keduanya, yang dia harus korbankan salah satunya. Ya, dia mendapatkan yang satu tapi meninggalkan yang lain. Fa huwa mawdi'u istighalil istimalil aql. Nah, fa hada mawdi'u istimalil aql. Nah, di sinilah digunakannya akal, ini akal yang sehat tentunya, akal yang terisi dengan, nah, arti yang siap menerima al-haq, akal yang dia itu tidak akan bertentangan dengan Al-Quran, dengan fitrah. Di sinilah tempatnya digunakan apa? Fikih wal ma'rifah, pandaian dan pemahaman dia terhadap agama, terhadap masalah-masalah, ya, dan pengenalannya, pengetahuannya. Wa min hahuna irtafa'a man irtafa'a wa anjaha man anjah. Jadi sinilah terangkat orang-orang yang memang terangkat derajatnya, dan selamat orang-orang yang selamat. Wa khaba man khaba, rugi orang-orang yang rugi. Nah, artinya orang-orang yang tidak mampu untuk menggunakan akalnya memilih mana yang harus dia korbankan. Dan ini sudah disinggung oleh beliau. Ya, antara naqd dan dengan yang apa namanya, Nah, nasi'ah. Antara naqdan dan nasi'ah. Dua hal yang sama-sama transaksi yang nah, mana yang akan kita pentingkan? Yang naqdan nilainya sekian rupiah, yang nasi'ah walaupun dia nanti mungkin 10 tahun lagi tapi dia dapatkan nah, ribuan kali lipat dari yang sekian rupiah ini tadi. Tinggal mana yang dia pilih. Nah, ya. Tapi subhanallah. Ya, kita paham yang seperti ini, tapi karena dorongan nafsu yang ingin ya, yang merasa ingin cepat meraih lebih milih nah, lebih milih yang naqdan ini tadi. Iya kan? Nah, karena kita merasa wah, itu terlalu lama sekarang kembali, sekarang saya sedang butuh. Nah, tapi saya sekarang saya sedang butuh, enggak pedulilah biarpun nanti 10 tahun lagi dapat 100 miliar, sekarang cuma dapat 1 juta, biarlah 1 juta. Ya enggak? Ya itulah kita. Nah. Ya. Nah, perkara ini kenapa? Karena kita merasa butuh sekarang ini kan, kita sekarang hidup ini. Ini alasan kita. Dan itu siapa yang bermain? Nafsu kita. Ya, keinginan kita. Lupa kalau yang 100 miliar itu 10 tahun. Nah. Ya. Nah, lebih suka dialah mendingan 1 juta daripada dapat 100 miliar atau 1 triliun tapi 10 tahun lagi. Enggak sabar kan? Nah. Qala rahimahullah, fa aktsaru man tara. Mayoritas yang kau lihat, yang Anda lihat, mimman yu'azzimu aqlahu wa ma'rifatahu yu'thiru ghayra al-muhim alladhi la yafutu 'ala al-muhim alladhi yafut wa la tajidu ahadan yaslam min dhalika walakin mustaqil wa mustaqir. Mayoritas, hampir sebagian besar yang kita, yang kamu lihat, yang Anda lihat dari orang-orang yang mengagungkan, membanggakan akalnya dan pengetahuannya, yang merasa dirinya sudah hebat, sudah pintar, pengetahuannya luas, itu lebih mendahulukan perkara yang tidak muhim, yang tidak akan hilang, daripada perkara yang muhim, yang itu pasti hilang. Faham? Wala tajid, dan hampir tidak Anda dapatkan satupun yang selamat dari perkara ini. Tapi nah, artinya hampir tidak ada yang lolos, tapi ada yang memang mereka mustaqil sedikit ya, terjerumus dalam perkara itu, ada yang memang habis-habisan masuk ke dalamnya, tidak peduli sudah. Nah, yang mustaqil ini orang-orang yang nah, zuhud, orang-orang yang memang betul-betul menjaga dirinya. Nah, yang mustaqil ini yang kita ya, berputar dengan urusan-urusan yang ya. Seperti kata Rasulullah, di sini kata beliau ini tentang dunia memang. Yu'thiru ghairal muhim alladhi la yafut, yang tidak akan hilang. Rasulullah menyebutkan sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat ya. Nah, ini bahwa kata beliau, Ruhul Kudus meniupkan, membisikkan ke dalam hatiku bahwa tidak akan mati setiap jiwa itu kecuali menyenang sampai dia sempurnakan rezekinya. Ini orang itu mati dalam keadaan sudah rezekinya sudah tercukupi. Nah, itu tidak akan mungkin orang itu hilang. Nah, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, dan bahkan kalau kita lihat lagi, Allah menyebutkan dunia yang diberikan oleh Allah itu ukurannya bukan menurut kemauan orang dan bukan menurut kemauan manusia itu. Ya, seperti yang Allah katakan, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Mereka yang menginginkan ajilah perkara dunia, ajjalna lahu fiha, kami segerakan untuk dia. Mana sya'u, apa yang kami inginkan, kami kehendaki. Liman nurid, untuk orang-orang yang kami kehendaki. Jadi enggak menurut kita Allah itu memberikan dunia itu. Entah dengan usaha kita, tidak. Itu batas itu sudah ditetapkan oleh Allah. Yang lebih kecelakaan lagi, seperti disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Man kana fid dunya hamma farraqallahu syamlah wa ja'ala faqrahu baina ainihi wa ya'wanam wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma qad kutiba lah. Orang yang tujuan hidupnya hanya untuk dunia, Allah letakkan fakir di depan matanya. Artinya orang ini serba butuh, serba kurang. Tidak pernah merasa cukup dan tidak pernah merasa puas. Selalu mencari, berusaha. Allah cerai-beraikan urusan dia. Tidak kelar. Ada saja yang bikin dia. Tidak membuat dia senang. Dan tidak datang kepadanya dunia kecuali yang telah ditetapkan. Nah, kan rugi. Wa man kanat akhiratu hammah. Siapa yang akhirat menjadi cita-citanya. Jama Allahu syamlah. Allah satukan semua urusannya. Mudah dia menjalaninya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah letakkan rasa kaya di dalam hatinya. Rasa selalu cukup puas dengan apa yang diterima dia. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia datang kepada orang tersebut yang menginginkan akhirat dalam keadaan dunia tidak suka. Dia lari dari dunia, dunia justru mengejarnya. Nah, qala walakin mustaqil. Nah, wa mustaqir. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Nah, kita mungkin masuk yang, mudah-mudahan tidak terlalu banyak lah. Ya, kita paham bahwa hanya perkara-perkara yang. Nah, kita juga berharap apa yang kita jalani di dunia ini menjadi sebab untuk ke akhirat. Qala wa tahkim fi hadzal bab lil qa'idatil kubra allati 'alayha madarus syar' wal qadar. Yang menjadi tahkim di dalam hakim yang memutuskan dalam perkara ini adalah untuk kaidah yang umum yang di atasnya beredar syariat dan qadar. Wa ilaiha marji'ul khalqi wal amr. Yang kepadanya marji kembalinya urusan penciptaan dan perintah. Wahia itharu akbaril maslahatain, yaitu ithar mementingkan maslahat, dua maslahat yang paling besar. Wa a'lahuma, yang paling tinggi. Wa in fatat maslahatu allati dunaha, allati hiya dunaha, walaupun dia harus kehilangan maslahat yang berada di bawahnya. Wadukul fi adnal mafsadatain lidaf'i ma huwa akbar minha. Dan masuk ke dalam mafsadah yang paling ringan untuk menolak yang lebih besar. Nah, kaidah kubra, ini kaidah yang disebutkan dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ternyata masuk juga ke dalam urusan ini. Menolak mafsadah itu didahulukan daripada mencari keuntungan. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mafsadah itu lebih didahulukan daripada mencari keuntungan. Nah di sini ditambah oleh beliau. Nah, dan melakukan apa? Irtikabu akhafud dararain. Irtikab akhafu dararain, masuk dalam bab itu tadi. Melakukan hal yang artinya mafsadah yang paling ringan untuk menolak mafsadah yang paling besar. Qala fayufawwitu maslahatan. Jadi dengan sikap ini dia akan menghilangkan, menggugurkan maslahat, satu maslahat litahsil ma huwa akbar minha. Siap untuk berkorban, siap untuk mengorbankan sesuatu yang demi mencapai maslahat yang lebih besar, lebih menguntungkan. Wa yartakibu mafsadatan lidaf'i ma huwa a'zam minha. Dan dia siap untuk mengorbankan dirinya melakukan perkara mafsadah yang lebih ringan untuk menolak mafsadah yang lebih besar. Nah, ini tentu dengan bimbingan juga, dengan belajar. Ya. Tapi apa yang sudah kita dapatkan itu, yang kita pahami tentang keadaan dunia, tentang mana yang lebih bermanfaat, banyak sudah hadisnya kita hafal. Ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah wa la ta'jaz. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u ila maghfiratin minat min rabbikum. Itu semua adalah upaya dan dorongan untuk kita mencari yang lebih bermanfaat. Tidak ada yang lebih bermanfaat kecuali dalam urusan akhirat. Tinggal kesiapan kita. Nah, ya, jangan apa namanya. Ya ini di sekalian kita untuk diingatkan bahwa perkara-perkara dunia itu perkara-perkara yang menipu. Mana yang akan kita dahulukan untuk kemaslahatan urusan akhirat kita? Apakah kita akan menggugurkan, menghilangkan, membuat lenyap apa yang apa namanya yang sudah nikmat yang Allah berikan pada kita, ketenangan hati, jiwa, mudahnya ketaatan hanya untuk meraih hal-hal yang sifatnya dunia. Seperti yang kisah yang sudah kita ceritakan pada waktu yang lalu tentang dari Ibnu Jarir At-Tabari yang mengisahkan tentang seorang yang 50 tahun merasakan kemiskinan, tahu-tahu mendapatkan sekantung uang 1000 dinar emas. Emas 1000 dinar zaman itu sudah sama seperti mungkin 100 miliar zaman sekarang. Luar biasa kayanya. Subhanallah. Dia temukan di Mekah dalam keadaan itu milik orang yang sedang haji. Berhari-hari dia tahan untuk mendapatkan apa? Bagian dari harta tersebut. Sampai akhirnya bimbang. Dibujuk oleh istrinya juga. Apakah apakah iman, rasa nikmat yang selama 50 tahun ini dia rasakan taat kepada Allah, mudahnya dia melakukan ketaatan, hanya akan dia hancurkan, dia hilangkan demi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dari 1000 dinar ini. Wallahu a'lam. Baik. Ini yang di terkait dengan khatarat. Jadi tinggal memilih, bukan jadi khatarat itu yakni bayangan-bayangan, bisikan-bisikan pikiran itu jangan hanya dibawakan kepada keinginan-keinginan kepada yang namanya syahwat badannya. Untuk yang kepada perempuan atau kepada laki-laki atau yang yang dan sejenisnya, tapi juga kepada hal-hal yang lain. Jangan sampai ini salahfahami seperti itu. Ini dulu mungkin, insyaallah kita lanjut pada kesempatan lain. Wallahu a'lam. Terutama juga para sahabat, sekali lagi para talabah, jangan dikotori lagi pikiran-pikirannya dengan hal-hal yang walaupun itu bukan kepada menjurus kepada hal-hal yang sifatnya nafsu, keinginan kepada pasangan, tapi juga kepada hal-hal yang yakni dunia dan yang sejenisnya. Ini diingatkan oleh para ulama, bahkan mereka mengatakan Ahlul Quran orang yang paling berhak dan pertama untuk menjadi orang yang zuhud terhadap urusan dunia. Wallahu